dan demikian itu menimpa atas umatnya melebihi kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wasallam atas fitnahnya Ad-Dajjal. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal masiihid dajjal?" Maukah aku khabarkan kepada kalian dengan suatu perkara yang lebih aku khawatirkan atas kalian di sisiku dibandingkan Ad-Dajjal? Qalu bala, maka para sahabat pun mengatakan bala, tentu ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi, yaitu riya, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul, kesyirikan yang tersembunyi. Seseorang dia berdiri untuk mengerjakan sholat, yang kemudian itu ia memperbagus, memperindah sholatnya karena dia mengetahui adanya pandangan seseorang terhadap dirinya. Naam. Maka perhatikan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penyakit riya, fitnahnya riya ini sesuatu yang beliau lebih mengkhawatirkan atas umatnya dibandingkan fitnahnya Dajjal, yang kita mengetahui betapa dahsyatnya fitnahnya Dajjal tersebut. Fitnah yang paling besar yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Naam. Ya. Akan tapi Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan riya, niatan seorang dalam beribadah tujuannya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Naam. Ataukah yang semakna dengannya dari tujuan-tujuan dunia. Kenapa yang demikian itu lebih beliau khawatirkan dibandingkan fitnahnya Dajjal? Hal itu disebabkan karena riya ini adalah merupakan suatu penyakit, suatu sifat yang samar, yang tersembunyi, karena begitu sulitnya seseorang untuk melepaskan diri dari riya ini, yang mana bisa terjatuh padanya siapapun, ya, baik itu seorang alim sekalipun. Naam. Ya. Bisa terjatuh dalam permasalahan ini. Adapun Dajjal, setiap mukmin itu mengetahui tentang fitnahnya Dajjal tersebut dengan tanda yang ada padanya. Tidaklah seorang pun yang ada dalam hatinya keimanan melainkan bisa mengetahui ada tanda yang ada pada Dajjal tersebut, yang ada pada jidatnya tertulis, ya, huruf kaf, fa dan ra. Naam. Sedangkan riya ini sesuatu yang samar, sesuatu yang tersembunyi. Naam. Ya, yang sulit seseorang itu bisa melepaskan diri darinya. Ahlul ibadah, seorang yang berilmu pun bisa terjatuh dalam permasalahan ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Wa a'dhamu fitnah takunu 'ala wajhil 'ard, 'ala wajhil 'ard, ya fitnatu dajjal." Fitnah yang paling besar yang terjadi di permukaan bumi ini adalah fitnahnya Dajjal. Hadza wa ma'ruf wa ma'lum, ini sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang maklum, diketahui, difahami. Walakin yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam hadzal riya. Ya. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan terkait tentang riya ini, akhwafu alaikum indi minal masih dajjal, lebih aku khawatirkan atas kalian di sisiku dibandingkan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Kenapa demikian? Kata beliau, innamakana dhalika li'anna takhallusa minhu sa'bun jiddan. Yang demikian itu karena melepaskan diri, membebaskan diri, ya, dari riya ini sesuatu yang amat sangat sulit sekali. Sa'bun jiddan. Sudah tabiat manusia itu memang suka pujian sanjungan. Naam. Ya, tentunya akan menjadikan yang demikian sesuatu yang sulit. Ya. Waliyata qala ba'du salaf, oleh karena itu berkata sebagian ulama ussalaf, majahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Tidaklah aku memerangi jiwaku terhadap sesuatu sebagaimana aku merangi jiwa tersebut untuk ikhlas. Naam. Ya. Butuh mujahadah yang begitu. Naam, keras. Naam, yang begitu kuat untuk meluruskan niat. Wa hadza sahih, kata beliau, dan ini sesuatu yang benar. Li'anal ikhlas laisa bil amril hayyin, karena ikhlas itu bukan perkara yang ringan, yang mudah. Tapi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, butuh mujahadah. Naam. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya, oleh karena ini beliau pun bersabda, manusia yang paling berbahagia nanti di yaumul kiamah dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Dan tentunya kalimat la ilaha illallah ini, kata beliau, mawa mujarradu talaffuz, bukan semata-mata mengucapkan saja. Naam, la buddalah min ahkam wa syurut, akan tapi sesuatu yang ada padanya hukum-hukum, syarat-syaratnya. Naam, yang memberikan konsekuensi, yaqtadi anna jami'al a'mal allati yata'allahu biha ilallah, bahwasanya seluruh amalan yang seseorang itu beribadah dengannya kepada Allah, takunu lahu khalisan min qalbi. Ya, harus ikhlas. Naam, memurnikan yang demikian itu, ya, hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan kenapa riya itu lebih, naam, dahsyat fitnahnya, lebih dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena samar dan tersembunyinya fitnah tersebut. Naam, yang bisa menimpa siapapun, bahkan orang alim sekalipun. Ya. Naam. Di saat kondisi keadaan tabiat manusia yang memiliki sifat suka pujian dan sanjungan. Naam, maka sesuatu yang berat, yang sulit, butuh perjuangan yang begitu keras dalam hal ini. Yang kedua, ya, karena fitnahnya Dajjal itu terjadi dalam waktu yang khusus, waktu tertentu saja, yaitu nanti di akhir zaman. Ya kan? Sedangkan fitnah riya ini itu di setiap waktu, di setiap tempat, kapanpun. Naam. Ya. Riya ini adalah merupakan ibarat lautan yang tidak bertepi. Sedikit orang yang selamat darinya. Terjadinya tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Ya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, amma syirku fil iradat wan niyat, adapun kesyirikan terkait kehendak dan niat, ya, yang berhubungan dengan niat riya, fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalaman yanju minhu, yang demikian itu riya adalah merupakan ibarat lautan yang tidak bertepi, sedikit orang yang selamat darinya, yang ini bisa menimpa siapapun, bahkan seorang alim sekalipun. Naam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menamakan sebagai sirkul khafi. Sirkul, ya, khafi, sirik yang samar, yang tersembunyi. Naam, karena tidak nampak, tidak terlihat oleh orang lain, dan juga orang yang terjatuh pada penyakit ini, naam, terkadang dia tidak menyadarinya. Naam. Ya. Maka orang tidak mengetahui tentang riya itu kecuali orang-orang yang dia itu ikhlas. Ya. Orang yang beriman, yang menginginkan untuk meraih keikhlasan, yang mana dia senantiasa terus memperhatikan gerak-gerik hatinya, mengoreksi terkait tentang kondisi keadaan hatinya, apakah hatinya tersebut hati yang memang bersih dari penyakit riya, ujub, atau yang semakna dengannya. Seorang yang beriman terus akan melakukan, naam, ya, pengecekan terhadap sesuatu yang ada dalam hatinya. Dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimallahu ta'ala, la ya'rifu riya illa al-mukhlis walan nifaq illa mu'min walal jahl illa alim walal ma'usiyah illa al-muti. Berkata Sa'd bin Abdullah At-Tustari sebagaimana disebutkan dalam Su'abul Iman Al-Baihaqi rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan tidak mengetahui, naam, tentang riya kecuali orang yang ikhlas. Tidaklah mengetahui tentang kenifakan kecuali orang yang beriman. Tidak mengetahui tentang kejahilan kecuali orang yang alim. Dan tidaklah mengetahui tentang kemaksiatan kecuali orang yang taat. Naam. Ya. Kembali kepada hadits tadi, perhatikan. Naam. Beliau mengatakan yang demikian itu di hadapan siapa? Ya, ala ukhbirukum bima wa akhwafu alaikum indi minal masyid dajjal asyirkul khafi. Beliau mengatakan di hadapan siapa ini? Di hadapan sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, yang kita ketahui bagaimana ilmu mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terkait tentang kitabullah dan sunnah, sunnah rasulnya. Yang kita ketahui bagaimana keimanan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Naam. Beliau mengatakan di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang demikian kondisi keadaannya. Tapi beliau mengatakan yang demikian itu. Naam. Maka tentunya selain beliau yang dari sisi keilmuan, dari sisi keimanan jauh, ya, lebih sangat dikhawatirkan untuk terjatuh. Naam. Ya. Dalam permasalahan ini. Naam. Maka semestinya untuk seorang muslim senantiasa berhati-hati dari penyakit riya ini, yang akan menjadikan terhapus dan rusaknya suatu amalan apabila masuk menyusupi padanya riya. Naam. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad rahimallahu taala dari sahabat Mahmud ibnu Labid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian itu adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar? Maka para sahabat bertanya, apa syirik asghar itu ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya. Naam, yakullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka nanti di yaumul qiyamah. Naam, orang-orang yang beramal karena riya ingin mendapatkan pujian sanjungan supaya dilihat amalan yang tersebut oleh manusia. Idza ajzan nasa bi a'malihim, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia terkait amalan-amalan mereka, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal taziduna indahum jaza. Ketika Allah membalas hambanya atas amalan yang mereka kerjakan sewaktu di dunia, maka Allah mengatakan kepada mereka, mereka ini orang yang naam beramal karena riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu riya, ya, dalam beramal sewaktu di dunia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan supaya dilihat oleh mereka. Pergi ke sana, kemudian lihat dan perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan dari si mereka. Naam. Barakallahu fik. Yang terkadang sebagian manusia mereka meremehkan tentang riya ini. Disebabkan karena dia itu adalah syirik kecil. Naam. Ya, syirkun asghar, syirik kecil aja kok. Bukan syirik akbar. Waliyadu billah. Naam, padahal ya dikatakan yang demikian syirik asghar itu kalau dibandingkan dengan syirik akbar. Yang kalau syirik akbar itu ketika orang yang melakukannya terjatuh padanya itu menjadikan sebab terhapusnya seluruh amalannya. Naam, dan menyebabkan dia keluar dari Islam dan menjadikan dia adalah orang yang kekal dalam neraka. Adapun syirik asghar tidak demikian. Tidak menyebabkan terhapusnya seluruh amalannya, akan tapi sebatas amalan yang bercampur padanya riya, dan tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam dan tidak menyebabkan seorang itu kekal dalam neraka. Naam. Akan tapi demikian dibandingkan dengan dosa-dosa besar, maka dia itu sesuatu yang lebih besar. Naam. Karena salah umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain kesyirikan, di bawah kesyirikan, itu masih berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengendaki, Allah akan mengampuninya. Jika Allah tidak mengendaki, tidak mengampuni, maka akan dihadap terlebih dahulu hambanya. Naam. Sedangkan kesyirikan ini, syirik asghar, naam, riya padanya, nah, masuk dalam keumuman ayat tersebut, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi. Naam. Ya, tidak berada di bawah masih Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, sehingga seorang itu terancam akan mendapatkan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar riya yang ada padanya. Naam, ya. Karena masuk dalam keumuman. ya, kesyirikan. Nah, meskipun tadi dibandingkan syirik akbar, syirik asghar tidak menyebabkan terhapusnya seluruh amalannya, tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, tidak menjadikan seorang kekal dalam neraka. Syirik akbar, akan tapi kondisi keadaannya dasarkan keumuman ayat ini tidak berada dalam tahta masyiatillah, berbeda dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Naam, yang di bawah kesyirikan dalam hal ini berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga amat sangat mengkhawatirkan sekali. Naam, jangan seorang itu meremehkan karena namanya adalah syirik asghar. Karena syirik asghar ini, meskipun syirik asghar, akan tapi dibandingkan dengan dosa-dosa besar, lebih besar kondisi keadaannya. Waliyadu billah. Naam. Di mana pelakunya adalah merupakan awalun nas. Ya, termasuk golongan manusia yang nanti neraka itu akan dinyalakan untuk mereka. Ya. Sebagaimana hadis yang sering kita diingatkan, diperingatkan tentang hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Ya. Tiga golongan manusia yang neraka itu dinyalakan untuk mereka. Naam. Ya. Seorang alim, seorang mujahid, ya, seorang yang kaya, yang nanti mereka akan didatangkan di yaumul kiamah, ditanyakan kepada mereka, naam, atas amalan yang mereka lakukan tersebut. Ya. Naam. Seorang mujahid yang mengatakan karena ingin meninggikan kalimatullah, padahal tujuannya adalah untuk dikatakan sebagai seorang pemberani, orang yang belajar ilmu, ya, tujuannya ada dikatakan sebagai seorang alim, orang yang kaya, berinfak, bersedekah, yang niat tujuannya adalah untuk supaya dikatakan sebagai seorang dermawan, yang kemudian mereka diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Naam, golongan, tiga golongan manusia yang neraka itu dinyalakan untuk mereka. Waliyadu billah. Maka yang wajib seorang muslim untuk berhati-hati, takut akan penyakit riya ini yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang membutuhkan dalam pengobatannya ini kesungguhan, upaya yang keras. Naam. Ya. Di saat kondisi jiwa yang tabiatnya suka pujian dan sanjungan. Naam. Sehingga butuh mujahadah, perjuangan yang begitu keras dalam hal ini. Naam. Ya. Untuk memerangi, untuk membebaskan, membersihkan dirinya dari riya tersebut. Ya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, fal mujahadatu 'alal ikhlas lillahi min asyak kima yakunu 'alan nufus. Ya, mujahadah memerangi jiwa supaya ikhlas untuk Allah dalam beramal itu merupakan perkara yang paling berat atas jiwa untuk memeranginya. Kenapa demikian? Kata beliau, annal insan yuhibbu an yakuna marmuqan 'indan nas. Karena manusia, seseorang itu suka, cinta supaya dirinya itu dilihat, dipandang, dihormati di si manusia. Wa yuhibbu an yakuna muhtaraman bainan nas. Dia suka untuk dimuliakan. Ya, di tengah-tengah manusia. Wa yuhibbu an yuqala anna hadzal rajulun 'abidun, hadzal rajulun fi kadza wa kadza. Seseorang itu suka kalau dikatakan orang ini masyaallah ahli ibadah. Naam. Ya, orang ini masyaallah orang yang rajin. Ya, bersemangat dalam menuntut ilmu. Naam. Qari'ul Qur'an, bacaannya masyaallah indah merdu. Si fulan orang yang bersemangat. Naam, dalam bertahun masyaallah. Suka untuk dikatakan demikian dan demikian dari sifat-sifat kebaikan. Itu tabiat manusia. Sehingga kata beliau, fayadkhulu syaitanu 'alal insan min hadzal bab. wayahmilu ala muro'atin nas, sehingga setan masuk naam ya kepada manusia dari pintu ini dan mendorongnya untuk riya dalam amalannya tersebut supaya dipuji, disanjung oleh manusia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a ra'ahullahu bih wa man sama'a sama'allahu bih, yakni adhara amrahu linnas hatta yankashifa wal iyadzu billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a, barang siapa yang dia memperlihatkan riya terkait amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan hakikat dirinya, akan membeberkan. Dan siapa yang memperdengarkan amalan supaya didengar kembalinya kepada pujian sanjungan, maka Allah akan memperdengarkan siapa si fulan, yaitu kata beliau Allah akan menampakkan perkaranya dia, hakikatnya bagaimana di hadapan manusia sehingga betul-betul tersingkap. Naam. Ya, Al-Khattabi rahimallahu taala sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, makna man amila amalan ala ghairi ikhlasin wa inna ma yuridu an yurahu an-nas wa yusammi'uhu juzya ala dhalika bi an yushhirahu Allah wa yafdahu wa yudhhiru ma kana yubtinuhu. Maknanya hadis ini, hadis tadi, naam, man ra'a ra'ahu Allahu bihi wa man sama'a sama'allahu bihi, siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang dia tidak ikhlas dalam amalan tersebut, hanya saja dia meniatkan, menginginkan amalannya itu supaya dilihat manusia, dipuji, disanjung, dan agar supaya memperdengarkan kepada manusia, naam, maka dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan tentang hakikat dirinya, akan menyingkap hakikat dirinya, dan akan memperlihatkan sesuatu yang kan wal iyad billah. Naam. Ya. Maka perlu perjuangan mujahadah yang begitu keras untuk menyelamatkan, membebaskan seseorang dari penyakit ini. Ya. Dengarkan ini ucapan Sufyan Al-Thawri, imam, seorang alim ulama. Kam ajtahidu fi takhlisi riya min qalbi kullama 'alajtuhu min janibin dhahara min janib. Betapa banyak aku berupaya, berijtihad, bersungguh-sungguh untuk membebaskan, melepaskan diri dari hatiku dari penyakit riya ini. Setiap kali aku mengobatinya dari satu sisi, muncul dari sisi yang lainnya. Naam. Ya. Maka butuh mujahadah, butuh naam, upaya yang keras, senantiasa terus seorang muslim itu mengecek, memperhatikan kondisi keadaan hatinya, apakah ada sesuatu penyakit riya dalam hatinya, ujub dan yang lain sebagainya. Nah, dan berupaya keras melatih diri, membiasakan diri untuk itu. Naam. Ya. Di samping tentunya banyak-banyak berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan bisa menghilangkan, membebaskan dari penyakit riya ini. Naam, ya, di samping upaya-upaya tadi, ya, dengan mengingat kesudahan yang akan didapatkan seorang dalam kehidupan akhirah, ketika seorang beramal karena riya, apa kesudahannya? Ingat hadis tentang awalun nas, tiga golongan manusia yang pertama kali neraka dinyalakan untuknya. Naam. Dan hadis-hadis yang lainnya terkait kesudahan bagi mereka orang yang riya. Demikian pula, naam, apa yang akan didapatkan dalam kehidupan dunia, yang diantara makna tadi hadis, man sama Allahu, man sama sama Allah, wa man ra'a ra'ahu Allah bi, Allah akan singkap, akan beberkan hakikat dari kondisi keadaannya. Nah, dengan mengingat itu, ya dengan itu Allah akan membantu, ya, untuk mengobati penyakit riya ini. Di samping tentunya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, intolaktu ma'abi bagir Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertolak bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, na'am, menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, asyirku fikum akhfa min dabibin naml, kesyirikan itu di tengah-tengah kalian lebih samar dibandingkan langkahnya semut. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, wahasyirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar, bukankah kesyirikan itu adalah orang yang menjadikan bersama Allah itu sembahan-sembahan yang lainnya. Naam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi asyirku akfa min dabibin naml, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kesyirikan itu lebih tersembunyi, lebih samar dibandingkan langkahnya semut. Ala adulluka ala syai'in idza kuntahu dzaba anka, naam, qaliluhu wa katsiruhu, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang sesuatu yang apabila engkau mengucapkannya doa, ya, naam, ketika engkau mengucapkannya niscaya akan hilang darimu sedikit dan banyaknya, ya, dari kesyirikan tersebut. Qala qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, katakanlah, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dalam kondisi aku mengetahuinya, dan aku mohon kepadamu sesuatu terhadap sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, ya, di samping mengingat tentang kesudahan yang akan didapatkan dalam kehidupan akhirah bagi orang yang riya, akan yang kondisi keadaan yang akan dapatkan sewaktu di dunianya, ya, dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula banyak memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi, dijauhkan dari riya tersebut yang merupakan penyakit yang berbahaya, nam yang bisa merusak, menghapuskan amalannya ketika masuk di dalam amalan tersebut. Maka di antara doa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dalam kondisi aku mengetahuinya, dan aku mohon kepadamu terhadap sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Yang dikatakan oleh Syekh Zaid rahimallahu taala, di mana beliau mengatakan, dalal hadis ala bayani du'a yusarrifullahu bihi a'zama dzunub wa huwa syirku billah ma'alimahu wa ma lam ya'lamhu. Hadis ini menunjukkan tentang penjelasan dari suatu doa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dengan doa tersebut dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan, mensekutukan Allah sesuatu yang dia mengetahuinya, demikian pula sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, sehingga layak doa ini untuk senantiasa kita panjatkan agar supaya kita terselamatkan dari kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.